Baik sahabat MK, alhamdulillah kita telah bersama dengan Kiai Haji Abdul Halim Nastiar melalui program Serambi Islami di TVRI. Selamat menyimak sahabat MK. Asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, saya Bayu Oktara kembali dapat menjumpai Anda tentunya di kesempatan kali ini di acara Serambi Islami. Semua ada di sini. Wah, senang sekali ibu-ibunya hadir di sini di studio, semangat semuanya seragam dari Masjid Agung Tasikmalaya ya Ibu ya. Dari sana jam? Belum pernah tidur nih? Belum. Waduh, nanti sarapan di rumah siapa yang nyiapin, Bu? Dan pagi hari ini, tentu saja kita sudah kehadiran Ustadz kita, AA kita, kakak kita, AA Gim. Assalamualaikum, AA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, AA? Itu pertanyaan yang sedang setiap orang ketemu sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, didoakan terus supaya sehat terus ya, ya. Amin. Nih, pagi hari ini kita melanjutkan apa yang dibahas di tafsir Al-Qur'an bersama Ukti Irma sama Profesor Darwis Hudi nih, A. Tadi ada surat Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 157 yang membahas kurang lebih mengenai ujian hidup. Nah, untuk melanjutkan tafsir yang tadi, mungkin A boleh setahu siah lagi A, kita A, sebenarnya ujian itu seperti apa sih A, macam-macam bagaimana A? Baik, enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang maha dekat, yang maha menyaksikan, tidak ada yang luput dari apa yang disaksikan oleh Allah. Maha mendengar, tidak ada satu patah kata pun, satu suara pun yang tidak didengar oleh Allah, termasuk kita sekarang. Segala puji bagi Allah yang maha tahu segala isi hati. Wa huwa alimun bidati sudur. Tidak bisa bohong kepada Allah, tidak bisa berstrategi dan siasat, karena Allah tahu persis apapun yang tersembunyi di dalam hati. Segala puji bagi Allah yang menjadikan ujian itu bagian dari karunia. Jadi mustahil hidup tanpa masalah, karena masalah adalah bagian daripada karunia. Tanpa masalah kita ini tidak ada nilainya. Masalah dalam beragam kita sering menyebutnya, diantaranya ujian hidup. Ujian itu tidak ada yang bahaya, karena orang tidak lulus ujian bukan karena soal, tapi karena salah jawabannya. Benar? Benar. Jadi yang bahaya dalam hidup ini persoalan hidup atau sikap terhadap persoalan? Sikap. Sikap. Jadi kita sering takut terhadap persoalan, padahal yang membahayakan kita adalah sikap terhadap persoalan. Kenapa kita tidak boleh takut oleh persoalan? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala maha adil. Allah tahu siapa kita, karena dia yang menciptakan kita. Allah tahu segala-galanya tentang kita. Allah tahu kadar keilmuan, Allah tahu tingkat keimanan kita, Allah tahu kekuatan tubuh, Allah tahu mental kita, Allah tahu fisik kita, Allah tahu isi dompet kita, Allah tahu semuanya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha adil. Jadi kalau menimpakan sesuatu itu pasti sudah diukur. Dan segala sesuatu itu disebut adil kalau menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, lawannya adil itu adalah zolim. Kalau zolim menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, ya, seperti buang sampah sembarangan itu zolim. Merokok juga zolim, karena memasukkan racun ke paru-paru yang punya haknya hak udara bersih, lalu menghembuskan racun ke orang lain, itu juga zolim. Jadi ini sepertinya sederhana, tetapi sebetulnya sangat penting. Karena Allah Maha Suci dari perbuatan zalim, Allah mengharamkan kezaliman bagi dirinya dan juga bagi kita. Artinya kalau ada ujian itu sudah pasti diukur, pasti. Ayatnya tadi sudah dibacakan ya, surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfus wats-tsamarat wabasysyiril shabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Jadi udah mesti nih kita ini ditimpakan oleh Allah, tapi bisa sedikit aja seperti jerawat, maaf ya saya lagi jerawatan, ini jerawat dibanding tubuh ini nggak ada apa-apanya dan nggak ada jerawat yang lebih besar dari kepala ya. Tapi kita sering sekali fokus kepada seakan-akan jerawat ini segala-galanya, padahal itu cuma bagian kecil saja ujian. Nah, kurang lebih bandingannya begitulah. Udah jangan ada yang lihat jerawat saya semua. Jadi nikmat yang Allah berikan tuh luar biasa. Nah, nanti akan ada ujian. Sebetulnya ujian tuh beragam, tapi yang dibahas di sini adalah tentang yang dianggap kepahitan oleh kita dalam bentuk takut. Macam-macam aja takut tuh. Ada takut oleh gempa, oleh alam, ada takut oleh penyakit, ya, wah musim demam berdarah tegang, siap lihat nyamuk, horor. Tapi itu sebentar aja dibanding dengan rasa tidak takutnya. Kecuali orang yang mendramatisir. Juga ibu-ibu pasti banyak takutnya ya. Takut apa? Nah begitulah hadirin. Kalau tidak hati-hati menderita loh Bu dengan takut ini. Salah satu efek tidak bisa mengendalikan diri adalah cemburu. Ini teh dari rasa takut. Pernah merasakan cemburu? Coba pernah merasakannya? Malu-malu ah, jawabnya ada yang pelan-pelan tapi ada yang ya dah itu mah sudah bagian dari sunatullah Bu. Ada cinta ada cemburu ya. Kalau Allah juga maha pecemburu, kalau kita hati kita mencintai selain Allah berlebihan Allah cemburu, tanam aja gelisah di hati kita. Jadi kalau ibu lempeng aja memang tiada cinta di hatimu ya. Tapi ada juga yang tidak benar cemburunya, cemburu tidak pada tempatnya dan tidak terkendali. Contohnya ini ibu, kalau cemburu enak atau tidak? Atau dijawab Bu, mumpung pertanyaan sederhana. Cemburu enak atau tidak? Pikiran jadi jernih atau kacau? Hati jadi tentram atau galau? Tidur jadi pulas atau susah? Makan jadi enak atau enek? Tidak enak. Dengan penderitaan segitu gawatnya, urusan jadi beres atau nambah? Tuh, kalau nambah ya kan. Kalau ibu cemburu ke suami, dicemburuin suami jadi jinak makin lincah. Oh, jawabannya sama sih. Makin lincah Bu. Segitu udah aki-aki. Namanya Alin ya, aki-aki lincah. Alin. Nah kenapa? Karena kita salah menyikapi. Kan sederhananya gini Bu, kalau cemburu tuh hati tidak nyaman, akibatnya wajah jadi tidak nyaman dilihat, omongan tidak nyaman didengar, tulisan tidak nyaman dibaca. Makanya kalau ibu cemburu, suami tuh cenderung mau menjauh karena jadi sangat tidak nyaman. Siapa yang mau dekat dengan yang nyaman? Nah ini tuh rasa takut yang salah menyikapi, akibatnya makin jauh. Baik. Nah, kurang lebih seperti itulah sederhananya, bahwa sebetulnya bisa kendalikan, cuman kalau salah menyikapi masalahnya akan berlipat-lipat, bukan oleh masalahnya tapi cara kita yang salah. Baik, nanti kita lanjutkan lagi ya mengenai ujian hidup ini, dan setelah ini juga ada kesempatan buat ibu-ibu yang hadir di sini untuk bertanya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami tentunya di Serambi Islami. Semua pemirsa masih langsung dari Studio TVRI Jakarta, Anda sedang menyaksikan Serambi Islami. Masih melanjutkan tema kita pada pagi hari ini, yaitu mengenai ujian hidup. Tadi sudah dibahas sedikit sama AA bahwa sama seperti menghadapi satu soal di sekolah gitu ya. Kalau kita dapat nilai jelek, bukan soalnya yang salah, tapi cara kita menjawab pertanyaan tadi yang salah. Ya. Itu juga dengan persoalan dan ujian hidup ya, AA. Nah, sebetulnya sama dalam ujian sekolah juga. Kalau kita mengerjakan dengan baik, kita dapat sesuatu yang lebih besar. Ya, persoalan ini kalau di ayat tadi berkaitan dengan rasa takut, kelaparan, walaupun ada makanan belum tentu bisa makan ya. Juga tentang jiwa, ada kematian, keluarga, saudara dan sebagainya. Juga tentang infrastruktur, buah-buahan itu artinya infrastruktur. Kemudian Allah janjikan wabashshiris sabirin, dan berikan kabar gembira bagi orang yang sabar. Nah, jadi sebetulnya sabar ini kuncinya. Nah, pertanyaannya sabar itu apa? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang dapat saya pahami itu minimal dua kalau ibu bapak mau sabar. Satu, jangan merasa memiliki ya. Innalillah, kami itu milik Allah. Jadi semakin kita sadar ini milik Allah, beda dengan ini milik saya. Ketika sedekah, maaf, kalau orang nitipkan tas ke ibu kemudian diambil oleh pemiliknya, ibu sedih tidak? Menderita tidak? Enggak, ada udah sadar. Bayangkan kalau ibu merasa ini milik ibu, ketika diambil oleh orang lain kan marah ya. Tapi kalau ini dititipi, nah, seperti tukang parkir kan gak ada yang nangis ya ketika diambil, karena sadar betul itu titipan. Nah, orang yang sabar itu adalah orang yang menahan diri dari kata, sikap, perbuatan yang tidak disukai Allah. Jadi ketika orang ditimpa musibah itu ada empat sikap. Yang pertama adalah orang yang tidak ridho kepada takdir, marah dia. Kenapa ini menimpa saya? Apa salah saya? Nah, salahnya itu dia nggak ridho ya. Ada orang yang nulis di status, itu sudah mencerminkan ketidaksabaran. Status-status tuh bu, itu adalah sama aja dengan bicara, hanya dalam bentuk tulisan. Cuman kalau bicara ke seorang, ini teriak ke setiap orang. Jadi marah ke Allahnya tuh lebih masif. Makanya hati-hati nulis status tuh ya. Itu orang yang banyak komplain di status terhadap Allah tuh ciri orang yang tidak ridho kepada Allah. Barang siapa yang marah kepada takdir Allah, itu takdir tidak robah. Allah masih suka Allah. Yang robah kita, jadi orang yang tidak disukai Allah. Faman sakito falahu sukutu, sabda Rasul. Barang siapa yang marah kepada takdir Allah juga murka. Karena ciri orang tidak disukai Allah, akibat dia tidak menyukai Allah adalah hatinya tidak pernah tenang, galau seumur-umur ya. Ini kenapa? Karena dia tidak suka kepada Allah. Nah, yang kedua adalah orang yang sabar. Kalau orang sabar begini, ditimpa sakit, dia gak mau sakit. Tapi ketika jadi itu sakit, maka dia tidak pernah mengeluarkan kata-kata buruk, tidak juga menulis yang buruk, tidak bersikap, dia terima ya. Tapi kalau suruh milih, dia milih sehat, gak mau sakit. Ini bagus, gak apa-apa. Nah, ada lagi tingkatan ketiga, yaitu ridho. Kalau orang yang ridho ini, faman rodiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho kepada ketentuan Allah, Allah ridho kepadanya. Apa cirinya? Enggak milih. Mau diapain aja oleh Allah, pasti baik kok. Tidak pernah Allah berbuat jelek. Selama ini aja kita ngaco, diurus baik-baik oleh Allah. Betul? Kan kita sholat jarang khusyuk, enggak diambil ingatan kita ya. Ada yang tidak punya dosa di sini? Yang dosanya sedikit ada, acungkan tangan. Yang sedang, acungkan tangan yang dosanya sedang. Acungkan tangan yang merasa banyak dosa. Iya. Itu ada yang gak ngacung, kenapa? Karena saya banyak sekali ya. Bayangkan kalau tiap dosa oleh Allah dibalas mengeluarkan bau. Satu dosa, satu bau. Udah bau apa ibu-ibu ini? Bayangkan kalau setiap satu dosa mengeluarkan benjolan segede gini. Waduh. Udah seperti apa? Hanya karena kebaikan Allah aja kita yang berlumur dosa ini tetap aja dihargai orang, dihormati. Suami masih mau deketan dengan ibu ya. Coba kalau dibalas dengan bau, suami mau deket dengan ibu enggak? Hah? Ditalak bu. Anak mau dipangku. Ibu ada tetangga yang mau duduk sebelahan kalau bau. Dikucilkan bu. Kalau enggak dengan kasih sayang Allah, kita tuh udah dikucilkan siapapun. Sama saya juga bu. Saya duduk di sini didengar bukan karena soleh baru cita-cita. Ini mah karena Allah nutupin aib aja. Allah nutupin aib saya, dosa, masa lalu, kekurangan. Itu yang membuat masih duduk, didengar, apalagi ada kamera. Kalau dibuka mah bubar. Makanya kita bisa begini teh karena kebaikan Allah. Terus kapan Allah berbuat buruk kepada kita? Pernahkah Allah berbuat jelek kepada kita? Sebulan aja dalam seumur hidup? Seminggu? Sehari aja Allah berbuat jelek? Sejam? Semenit? Sekejap? Enggak, makanya sing ridho. Mau diapain aja ibu deh jadi tua teh sing ridho ya bu. Dati ridho tetap ngolotan. Ya, iya bu. Waktunya ya bu ya. Siapa yang paling menderita? Yang enggak nerima jadi tua. Enggak nerima. Pokoknya ingin remaja aja enggak mungkin. Kalau ibu remaja tertukar dengan cucu. Harus siap dengan tua, ubanan ya. Kalau enggak ridho itu yang bikin neken tuh. Nah yang keempat adalah syukur. Orang yang syukur itu ketika ditimpa sesuatu oleh Allah yang enggak cocok tuh ya, udah yakin nih, kita ini milik Allah. Allah berbuat sesukanya, pasti baik. Dan ini yang pahit itu bisa menggugurkan dosa yang tidak gugur oleh tobat kita. Jadi kita istighfar, tapi istighfarnya kayak ngelap tuh, seenaknya, enggak sampai bisa ngebersihkan. Tapi kalau kita dengan kepahitan dan sadar ini ujian dari Allah, itu kayak digerus tuh si dosa tuh, wah bisa bersih. Dan kita bisa ada satu derajat yang kalau ibadah kita mah enggak ngangkat. Dengan zikir kita enggak ngangkat, sholat kita dan enggak khusyuk, sedekah kita juga pelit koret kedekut buntut kasir cap jahe. Nah dengan beragam ibadah kita tuh enggak ngangkat, karena ibadahnya sendiri kurang bagus. Tapi Allah mau ngangkat kita ke satu derajat yang enggak kekejar pahalanya kecuali dengan kepahitan. Jadi nah orang-orang yang syukur itu lihat, ini kepahitan ini bisa menggugurkan habis dosa saya. Ini kepahitan ini bisa melimpahkan pahala yang enggak kekejar. Akibatnya dia bersyukur. Aduh kalau gitu nanti ditambah lagi pahitnya. Enggak ya, kalau Allah lihat hambanya benar-benar selalu berbaik sangka ke Allah dan bersyukur. Huwallazi anzala sakinah, Allah turunkan sakinah di hati kita. Kan yang berat dalam menghadapi masalah itu bukan masalahnya bu, nekennya di hati. Yang membuat kita menderita itu sebetulnya tekanan di hati ya, bukan tekanan di fisik kita, betul? Kan ibu nelangsa teh enggak dipukul siapa-siapa menderita. Yang cemburu tadi apakah dicekek? Enggak. Kan kita menderita tuh karena nekennya di hati. Nah, kenapa ini neken sekali di hati? Tergantung itu. Kalau kita tidak sabar, neken, marah tuh neken. Kalau kita udah sabar, itu udah enak. Kita ridho, itu lebih enak. Kita syukur, itu paling enak. Begitu. Insya Allah. Nah, mudah-mudahan ujian hidup yang kita alami benar-benar bisa menggugurkan dosa yang kita miliki, begitu ya Bu ya. Iya. Iya ya. Nah, sebenarnya apa yang seseorang dapatkan saat dia menghadapi ujian dan bisa menyelesaikan masalahnya gitu? Ya seperti yang tadi dikatakan, kayak ada soal, ada yang marah-marah aja sama soal tuh. Ya kapan dia ngerjainnya? Coba anak ibu ujian di sekolah ini, saya nggak suka ini. Saya paling sebel soal ini. Amit-amit. Kira-kira dia di itu nggak di nggak bisa ya. Padahal itu soal udah diukur. Nah, apa bedanya soal ujian dengan soal sekolah? Gini, kalau soal sekolah, misalkan begini, ada soal, wih, ini soal susah. Terus berkata begini kepada guru, duhai guru yang baik hati, engkau tahu setiap jawaban soal ini, engkau adalah guru yang benar-benar penolong murid, tolong kerjakan soal ini Bu Guru seluruhnya dan jangan berikan kepada saya satupun juga. Nanti kata guru, baiklah guru yang murid yang liar, segera keluar dari ruangan ini. Nah itu persoalan dunia mah, persoalan sekolah. Kalau diserahkan ke guru, nambah masalahnya. Bedanya dengan persoalan hidup. Kalau persoalan hidup, Rasulullah berdoa begini, ya hayyu ya qayyum birahmatika astagits wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Duhai Allah yang maha hidup. Maha hidup itu adalah kumpulan dari asma-asma Allah, maha mendengar, maha tahu ya. Jadi itu ismul azam namanya. Ya hayu ya qayyum, wahai Allah yang berkuasa menciptakan, membina, mengurus segala galanya sendiri tanpa membutuhkan pertolongan siapapun dan terus menerus, itu ya qayyum, kurang lebih begitu ya secara sederhananya. Birahmatika, dengan rahmatmu astagit, tolong saya. Wa aslih li sya'ni kullah, perbaiki urusan saya semuanya ya Allah. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin, dan jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Nah ini rahasianya. Jadi enggak mau sekejap aja enggak ditolong oleh Allah. Ini kuncinya. Kita tuh kebanyakan mikir kalau ada masalah tuh. Harusnya banyaknya zikir. Tidak boleh mikir, enggak. Kita harus mikir, tapi tiap mikir langsung jadi zikir. Barulah dibimbing nanti oleh Allah. Insya Allah. Nanti kita akan lanjutkan pemirsa. Jangan kemana-mana. Tetap bersama kami tentunya di Serambi Islami. Semua di sini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami tentunya di Serambi Islami. Semua ada di sini. Nah, tadi sesuai janji saya, ini ibu-ibu dari Majelis Taklim Masjid Agung Tasikmalaya ya, yang udah dari jam 8:30 pagi meninggalkan rumah ke sini nih mau tanya nih. Oh, saya pikir mah kemarin dari pagi. Salah ya. Oke, ini udah mau nanya enggak ibu-ibu dari Tasik? Ada. Ibu sebelah kanan dulu silakan, namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ibu Elin Herlina dari Masjid Taklim Masjid Agung Tasikmalaya. Begini ah, saya mau bertanya, barusan abang menguraikan segala semuanya mengena dengan hati saya. Kalau saya berkaca-kaca, 4 bulan yang lalu suami saya meninggal, disambungkan ibu saya meninggal. Bagaimana menyikapinya? Saya suka sedih sendiri, dan punya anak yatim satu. Bagaimana biar tenang pikiran saya? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Allah mamfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu'anhu. Itu untuk Bapak ya Bu. Semoga Allah mengampuni dan rahmati, melapangkan kuburnya dan mempertemukan nanti di sorga. Amin. Baik. Amin. Saya ikut berduka cita ya Bu. Tanpa bermaksud meremehkan perasaan ibu, tapi ini sesuai dengan ayat yang tadi, bahwa pasti akan ada kita ujian tentang kematian ya. Jawabannya juga sama, bahwa kekuatan kita untuk bersabar tergantung kekuatan keyakinan satu dari merasa memiliki atau tidak. Kalau ini merasa ini suami saya itu pasti berat melepasnya ya. Harusnya ini suami adalah ciptaan Allah, milik Allah, amanah dengan Allah, dan takdir bersama saya sudah waktunya berakhir di dunia ini kemarin. Akan kembali kepada pemiliknya yang lebih menyayanginya, yang paling bisa menjaganya, yang bisa membahagiakannya, dialah Allah. Benar? Nah, semuanya sudah ditetapkan waktunya, ya. Kalau lahir kita berurutan, kalau meninggal ada urutan sendiri di sisi Allah. Jadi harus yakin bahwa ini memang milik Allah sepenuhnya. Meninggal tuh karena Allah sudah waktunya mengambilnya. Disambung dengan itu saya. Iya. Tapi sebarang kemarin. Iya. Dan makanya kita harus sangat siap. Jangan-jangan sesudah itu kita, ya. Jadi kalau kita melihat orang meninggal, kita juga harus mikir, mungkin sesudah ini adalah bagian kita. Jadi dan sedih wajar ya, tetapi kalau berlarut-larut menjadi tidak baik. Karena menjadi tidak jadi solusi, tidak menghidupkan lagi, bahkan mungkin tidak jadi tidak manfaat. Kita jadi sedih, enggak bisa mengerjakan banyak kewajiban yang lain. Kita jadi kehilangan keridhaan kepada takdir Allah. Kita jadi masalah baru. Makanya sedih mah wajar, karena sedih juga ciptaan Allah. Tapi berlarut-larut dalam kesedihan yang membuat kita tidak makin dalam kebaikan, itu menjadi tidak wajar. Pakaiannya sedekahkan Bu, peninggalannya sedekahkan, lebih manfaat ya. Sudah jadi bagian begitu. Sedih wajar, tapi berlarut-larut itu menjadi kurang wajar ya. Mendingan doakan yang banyak. Tiap ingat sholat, kemudian habis sholat doa, itu lebih bermanfaat. Tiap ingat perbanyak sedekah, wakaf untuk orang tua juga, itu baik ya. Harus ingat itu harus jadi kebaikan. Tidak boleh ingat hanya menjadi kesedihan yang tidak membuat manfaat. Insya Allah, amin. Begini cirinya ya, kalau kita melakukan tindakan yang benar, hati kita dibuat lapang oleh Allah. Kalau kita melakukan hal yang salah, maka hati kita jadi galau. Kenapa galau? Pasti gak nyambung ke Allahnya. Karena segala urusan yang tidak tersambung ke Allah, kita jadi sengsara sendiri. Kita itu tidak disuruh memecahkan masalah sendiri. Kita ini la haula wala quwata illa billah. Jadi kalau kita kebanyakan mikir teh kepinteran ya. Udah bodoh banyak mikir pusing. Harusnya tiap mikir jadi zikir. Fadzkuruni adzkurkum. Kita mikir lalu ingat ke Allah. Nah Allah kan tahu tuh kita mengembalikan kepada dia. Nanti Allah kasih ketenangan di hati kita, Allah kasih ide, gagasan, Allah kasih pikiran yang jernih, Allah pertemukan dengan solusinya. Allah pertemukan dengan solusinya, dengan ketemu siapa. Kalau kita ini kayak seperti ini juga udah diatur Allah. Insya Allah ya Bu ya, mudah-mudahan kuat untuk ikhlas juga Bu ya. Tidak punya pilihan kecuali harus ikhlas. Iya, satu-satunya pilihan ya Bu ya. Ya, selanjutnya saya mau beri kesempatan buat yang di sebelah kiri yang mau bertanya, tapi berkaitan dengan tema kita ujian hidup. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Tuti Herawati dari Majelis Taklim Masjid Agung Tasikmalaya. Alhamdulillah dengan mendengarkan tausiah dari AA pagi ini, hati saya merasa sedikit tenang, A. Sedikit, Bu. Kenapa sedikit? Begini, A. Saya sudah ditinggalkan suami selama 5 tahun lebih lah. Dengan meninggalkan 4 orang anak, beban hidup saya sekarang ini sangat berat dengan menghadapi anak-anak saya. Alangkah tidak baiknya kalau disebutkan di sini. Saya mau bertanya kepada solusinya bagaimana? Bagaimanakah caranya saya harus belajar sabar? Baik. Dalam menghadapi ujian hidup saya ini. Baik. Terima kasih atas jawaban AA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Ya, saya tidak berniat menggampangkan urusan ibu ya. Saya mengerti bahwa menjadi seorang ibu dengan anak banyak hal sekali yang harus dilakukan. Akan lebih ringan secara gambaran umum kalau ada suami yang bisa memimpin keluarga dengan baik. Tetapi merasa berat terus menerus juga tidak menyelesaikan masalah. Kalau putra ibu tuh bikinan siapa ya? Bikinan ibu atau ciptaan Allah? Ciptaan Allah ya. Jadi ingat anak, ingat Allah. Ini anak ciptaan Allah. Orang tua tidak bisa menciptakan anak. Menggambar anak juga tidak sanggup. Satu helai rambut saja tidak bisa. Mutlak empat anak ibu itu adalah ciptaan Allah. Saya 11 ya. Semuanya ciptaan Allah. Nah, lalu yang ngurus anak setiap saat ngedetakkan jantung, mengalirkan darah, siapa Bu? Allah. Ibu atau Allah? Allah? Allah. Dicukupi makanannya oleh Allah Bu? Ya. Anak ibu makan terus, walaupun suami gak ada tapi makan di rumah. Berarti yang ngasih makan suami atau Allah? Allah. Ini penting, ingat rezeki, ingat. Kan tadi kita juga gitu rumusnya. Tiap mikir harus jadi zikir. Ini anak ciptaan Allah. Kalau ini anak milik saya berat. Ini anak diurus oleh Allah setiap saat. Saya enggak ada, itu pasti rezeki dia ada. Ada Bu. Buktinya Bapak enggak ada. Maaf, Ibu masih ada kan ya? Ibu masih hidup kan? Masih hidup. Kelihatan. Masih makan kan Bu? Masih berteduh? Alhamdulillah. Berarti nikmat yang disyukuri masih banyak ya. Ibu masih berkedip enggak? Masih bernafas. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kau dustakan? Nah, ingat Allah. Nah, nanti bagaimana nih? Ini sudah berhenti dulu nih. Kita potong dulu sebentar ya. Jawaban ini belum tuntas soalnya. Mau makan baru segini nih ya. Tahan dulu. Iya, tahan dulu ya. Silakan. Sabar dulu sebentar ya Bu ya. Jawabannya nanti kita lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana. Tetap bersama kami tentunya di Serambi Islami. Semua ada di sini. Pemirsa, kita sampai di bagian akhir di acara kita hari ini. Tentunya sambil Anda bersiap-siap menghadapi hari Senin, kita masih lanjutkan lagi acara Serambi Islami. Semua ada di sini. Tadi kita masih ada pertanyaan Ibu Tuti yang belum tuntas terjawab, Pak, mengenai ya. Ujian hidup. Jadi, ingat sesuatu, mikir langsung zikir. Namanya CSB. Apa, cepat. Pak? Kembalikan kepada Allah, sering mengingat Allah, bulat yakin kepada janji jaminan Allah. Ulangi apa Bu? CSB. Cepat kembalikan kepada Allah, sering mengingat Allah, dan bulat yakin kepada janji jaminan Allah. Misalkan ingat anak ini. Kalau kita pegang terus tuh ya, aduh ini anak saya gimana, itu nggak selesai Bu, capek sekali ya, karena kita nggak punya kemampuan. Saya ingin anak saya soleh, semua juga ingin, dan Allah juga udah tahu. Tapi gimana ngebalikin hati anak, nggak bisa oleh kita. Nah, jadi bagaimana ini rumusnya? Ini anak ciptaan Allah, ini anak diamanahkan oleh Allah kepada kita. Ini anak yang bisa ngebulak-balik hati juga hanya Allah. Maka saran saya, khususnya ke diri saya sendiri nih ya, karena 11 anak. Satu, kalau kita ingin anak soleh adalah usahakan solehkan diri kita sebagai orang tua. Jadikan kita jadi orang yang disukai Allah. Pintu gerbang pertamanya tobat. Ini rahasianya. Kalau ingin punya anak soleh, tobat. Jangan-jangan selama ini kita yang ngasih contoh jelek, tapi kita enggak ngaku. Kita tidak begitu memberikan keteladanan yang baik. Kita juga tidak mendidik, kan orang tua tuh guru, tidak mendidik, mengajari dengan sungguh-sungguh ke anak-anak kita, sehingga anak-anak kita enggak kenal ke Allah, enggak kenal jalan Allah, kita enggak jadi contoh, kita kurang mendidik. Maaf kalau nyebut kita tuh kita semua ya. Saya kurang bisa jadi contoh, belum bisa mendidik dengan benar. Kan mendidik tuh ada yang niatnya benar, caranya kurang benar ya. Diam, diam. Jangan marah-marah. Jangan suka ngomongin orang itu. Jangan suka ngomongin orang lain. Tuh orang yang suka ngomongin kita. Misal juga hati-hati di dalam memberikan nafkah ya, kalau kemasukan yang tidak halal, subhat atau haram, itu bisa meracuni pergaulan. Karena dekat dengan ini perumpamaan yang dicontohkan Nabi, bergaul dengan penjual minyak wangi ke bawah harum, bergaul dengan pandai besi bau bakaran. Ini ilustrasi saja. Jadi kalau anaknya salah gaul dan kita biarkan salah gaul, itu rusak. Maka harus sungguh-sungguh memperhatikan. Dan satu lagi, doa sejauh mana kita nyungsep kepada Allah, tahajudnya, sholatnya. Karena kita gak bisa ngebulak-balik apa-apa. Kita gak bisa ngejaga anak digigit nyamuk, gak bisa apa-apa. Anak kemasukan bakteri, gak bisa apa-apa. Kita hanya jangan makan, tapi gak bisa menjaga. Yang kuasa menjaga anak adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan siapa yang bisa ngebulak-balik hati anak? Allah. Jadi sebagai orang tua, kita memposisikan diri jadi orang yang layak ditolong oleh Allah. Gitu, ini anak ada masalah, yang bisa nolong Allah. Bagaimana kita sebagai orang tua menjadi orang yang disukai Allah, supaya hadiahnya anak jadi soleh. Akibatnya gak jengkel-jengkel amat, karena Allah yang ngebulak-balik hati. Ini penting hadirin, kalau kita nyambung ke Allah, jadi kita teh capek sekali, karena merasa kita yang bisa menyelesaikan masalah, kita yang bisa ngebulak-balik hati, gak bisa. Kayak ibu yang masih punya suami, masih ada yang masih punya? Ada ya. Maaf ya, salah pertanyaan. Sebab pernah satu pengajian hampir semuanya ngacung. Oh ya. Jadi takut, saya juga kan suami duluan nanti. Nah, ya, silakan Pak. Enggak lanjut, Pak. Baik. Sampai di mana barusan? Tadi bagaimana anak itu, Pak? Iya. Oh, sama suami juga, Bu. Ibu enggak bisa ngebulak-balik hati suami. Enggak bisa. Suami enggak bisa ngebulak-balik hati istri. Allah yang muqallibal qulub. Kalau jadi suami, berusahalah jadi suami yang disukai Allah. Nanti hadiahnya Allah ngebulak-balik hati. Jadi istri juga begitu. Nah, kalau kita ngandelin kita sendiri, kita tuh la haula wala quwata illa billah. Tiada daya menolak musibah, tiada kekuatan mendatangkan manfaat kecuali dengan izin Allah. Nanti gimana Allah menolong? Mungkin lewat kita, mungkin si anaknya dibuat tenang, mungkin Allah pilihkan kawan-kawan yang baik untuk anak, mungkin ada guru. Oke, sebentar, suara apa nih? Maaf pemirsa. Ya, ini sudah, gitu bukan? Sudah bisa dilanjut. Terus begini ya. Tangannya? Jangan. Ini lagi tegang-tegangnya. Maaf ya. Cara Allah menolong bisa terpikirkan oleh kita, bisa tidak terpikirkan. Kalau kitanya udah disukai Allah, banyak tobat, jauhi dari maksiat, memperbanyak taat, menebar manfaat, nanti Allah gampang. Mungkin anaknya dibalikan hatinya, mungkin dikasih teman yang baik-baik, mungkin ada guru yang memperhatikan, mungkin kita dibuat bisa memberi nasihat yang bijaksana. Gampang bagi Allah, Bu. Jadi masalah terbesar kalau ada anak belum cocok dengan keinginan kita, tanyalah kepada diri kita sendiri, apa yang salah pada diri ini sehingga masih jauh dari pertolongan Allah. Iya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dan membuat nih yang lagi mungkin frustasi sama anaknya jadi semangat lagi ya Bu ya. Oke, untuk menyimpulkan dari obrolan kita hari ini, tema mengenai ujian hidup, sekalian menutup dengan doa. Iya. Bahwa hidup ini diselimuti oleh karunia Allah. Adapun ujian-ujian berarti kita ada iman, ya, karena orang yang tidak punya iman mah enggak diuji, orang yang enggak sekolah mah enggak diuji. Lalu berbaik sangkalah kepada Allah bahwa setiap ujian itu pasti terjadi dengan izin Allah. Berbaik sangkalah kepada Allah dalam setiap ujian sepahit apapun, kalau ini dalam bentuk kepahitan ya, ini pasti mengandung hikmah yang besar. Sudah diukur oleh Allah dan ini adalah untuk kebaikan kita. Allah mah tidak ada untungnya, tidak ada ruginya dari kita, tapi ini semua ujian itu untuk kebaikan kita. Ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Jadi orang yang kalau bisa melewati ujian ini ya, kayak kunci kecil ceklek, nanti terbukalah isi kulkas yang isinya sangat besar. Jadi ujian itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan nikmat yang Allah berikan, kasih sayang, ampunan, petunjuk, berkah kalau kita menghadapi ujian ini lulus, dan lulusnya hanya dengan pertolongan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Duhai ya Allah yang maha agung, ampuni semua dosa kami, hapuskan seluruh aib kami ya Allah. Ya Allah, ampuni sekelam apapun masa lalu kami, sehitam apapun hidup yang pernah kami lalui. Ampuni semua kezoliman kami ya Allah. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'alna minat tawabin waj'alna minal mutatahirin waj'alna min ibadika salihin. Ya Allah, ampuni segala dosa kami kepada ibu bapak kami. Ampuni semua dosa kami kepada keluarga dan keturunan kami. Ampuni dosa-dosa kami kepada guru-guru kami ya Allah, juga kepada orang-orang yang berbuat kebaikan kepada kami. Ampuni semua kezaliman kami kepada hamba-hambamu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, berikan kepada kami nikmatnya yakin padamu, nikmatnya taat, nikmatnya pasrah, nikmatnya tawakal ya Allah, nikmatnya istiqamah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyil lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika.